Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Para ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan pelajaran kita, yaitu pembahasan tentang yang berkenaan dengan akidah Ahlussunnah Jamaah yang ditulis oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Pada pembahasan lalu kita telah membahas tentang sifat al-istiwa, dan juga terdapat pembahasan dalamnya sifat al-ulu, kemudian sifat al-wajah. Mungkin sebagian kita bertanya ya, apa sih pentingnya membahas masalah itu? Apa sampai di mana pentingnya membahas masalah itu? Kenapa kita harus membahas masalah ini? Kita harus tahu tentang Allah itu istiwa, itu searaf. Kita harus tahu bahwa Allah itu memiliki sifat al-wajah. Kita mesti tahu bahwa Allah itu memiliki sifat an-nuzul. Apa efeknya, apa aplikasinya, apa pengaruhnya ke dalam iman kita ini? Saya ingin tanya dulu antum semua. Karena begini, ketika kita tidak tahu penting dan urgennya membahas masalah ini dan bagaimana efeknya ke dalam keimanan kita, ke dalam ibadah kita, dalam ubudiyah kita, kita tidak akan merasa membahas masalah ini suatu hal yang sangat harus kita pelajari dan kita mengerti, dan kita harus membantah orang-orang yang menyimpang dalam memahami masalah ini. Kenapa? Hah? Kenapa harus dibantah orang-orang yang menyalahi memahami masalah ini dengan cara yang tidak benar? Kenapa? Ya? Kenapa? Kira-kira kenapa? Mana antum kenapa harus bahas ini? Sudahlah. Lebih baik bahas saja bagaimana cara sholat, bagaimana. Karena ada orang di sana memahami begitu. Apa sih buah dari hasil pembahasan ini? Gitu. Kenapa sih masalah ini harus dibahas? Harus mengerti? Harus diimani? Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Pembahasan ini sebetulnya berkait dengan banyak masalah keimanan kita. Pertama, benarnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mentakwilnya berarti keimanan kepada Allah itu tidak sempurna, bahkan menyimpang. Maka dia tidak akan mengagungkan Allah. Yang kedua apa? Berkait dengan apa? Kebenaran isi Al-Quran, percaya tidaknya tentang keimanan yang di dalam Al-Quran menerangkan sifat-sifat Allah SWT. Keimanan kita kepada kebenaran kabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita menerima kabar Rasulullah SAW itu, kita percaya atau tidak? Kemudian kekeliruan membahas masalah ini akan berefek kepada pemaham masalah yang lain. Contoh, ketika orang tadi tidak memahami Allah itu maha tinggi atas makhluknya dan maha tinggi atas semua makhluknya, dan kemudian dia memahami bahwa Allah berada di mana-mana, akan berefek kepada pemahaman yang lainnya. Pertama, tadi kemarin kita contohkan, kalau orang mengatakan Allah itu ada di mana-mana dengan zatnya, tentu dia tidak akan mengagungkan Allah dengan sepenuh hati. Kemudian akan timbul pemahaman yang beranak dari pemahaman itu, mengatakan apapun yang disembah manusia, hakikatnya dia menyembah Allah, karena Allah itu ada di mana-mana. Berentak lagi, benarnya semua agama itu sesuai dengan pemahaman orang Widatul Wujud atau Itihadiyah atau Hululiyah, apapun yang disembahnya, objeknya yang berbeda, hakikatnya yang disembahnya ada Allah, katanya. Kenapa? Kalau kamu menyembah patung, Allah ada di sana. Kamu menyembah sapi, Allah ada di sana. Atau aku menyembah, Allah ada di sana. Berarti bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Al-Qur'an menerangkan bahwa orang menyembah patung itu adalah kafir, musyrik. Orang menyembah sujud kepada selain Allah itu adalah musyrik, kafir. Berarti pemahaman ini tidak gampang, tidak mudah, karena berefek kepada hal pembatalan keimanan seseorang. Kalau orang tidak percaya Allah itu punya wajah, dia tidak akan membesarkan, karena dia tidak kemagungan Allah dan tidak berharap ingin melihat wajah Allah SWT. Sebenarnya Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah SWT. Karena dia tidak percaya Allah itu punya wajah. Kalau Allah tidak punya wajah, maka dia akan menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk yang kurang. Makhluk-makhluk yang tidak punya wajah. Maka efeknya dia akan tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah pun, di mana Allah SWT dalam banyak janjiannya ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah. Maksudnya apa disitu mencari? Ingin mendapat kesempatan melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini jangankan melihat wajah Allah, ada saja bintang film yang dikabarkan sangat cantik atau sangat ganteng, atau bintang bola yang hebat mainnya, ingin enggak orang melihat wajahnya? Hah? Bagaimana dengan Allah yang menciptakan seluruh alam ini, yang maha kaya, yang maha indah, yang maha sempurna dalam sifatnya? Tidakkah kita berkeinginan melihat itu keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala? Jadi banyak pembahasan berkaitan dengan ini. Ketika orang sudah menafikan sifat-sifat begini, dia akan menafikan sifat-sifat yang lainnya. Maka dia akan mempertuhankan sesuatu yang tidak memiliki sifat sempurna. Maka dia tidak akan merasa tertarik untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak menetapkan bahwa Allah itu punya sifat yang sempurna. Tidak akan mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya. Dan Allah memberitahu hal-hal ini kepada kita dalam Al-Quran. Ataupun melalui sabda-sabda Rasulullah SAW tentang sifat-sifatnya. Kenapa? Agar kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala, agar kita rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, agar kita berjuang beribadah, ikhlas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum lihat sesembahan orang kafir yang patung-patung ini segala macam dipercantik bermacam-macam warna, gimana-gimana, yang mana katanya itu tuhannya gitu kan. Tapi dia yang buat sendiri, dia yang mahat sendiri. Bagaimana kalau tuhan-tuhan mereka itu dibuat dengan wajah yang muram? Ya, tapi ada juga tuhan orang-orang yang wajahnya garang ya. Apalagi yang menyembah patung-patung yang bentuknya mengerikan gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu Maha Indah, menyukai segala keindahan. Allah Karim. Karim adalah keindahan yang luar biasa pada lahiriahnya dan juga pada sifat-sifatnya. Pada lahiriah maksudnya pada zatnya Allah itu Maha Indah, dan sifatnya juga maha sempurna dan indah. Dalam secara lugah disebutkan Karim itu adalah sesuatu yang sempurna dalam segala sifat yang terpuji, ya. Kemudian baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Itu pada makhluk. Tentu pada Allah adalah yaitu di mana zat Allah itu Maha Indah, Karim, ya. Terpancar darinya. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang sebelumnya kita sebutkan, di mana seandainya yaitu lau kasyafa ini la ahraqat subuhatu wajhihi kulla syai'in na'am inta adraqahu basaruhu summa qara'a ini anburka finnari wa man haulaha. Sungguh akan membakar cahaya keindahan dari wajah Allah itu setiap makhluk yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keindahannya itu, ya. Baik. Sifat berikutnya adalah an-nuzul. Apa terkait an-nuzul ini? Kenapa kita bahas? Kalau orang tidak percaya Allah itu turun seperti malam terakhir, tentu dia tidak akan masih untuk berdoa dan bermohon kepada Allah. Karena kalau diartikan yang turun itu adalah rahmatnya atau malaikat Allah diartikan, ditakwil oleh mereka, malaikat Allah turun setiap waktu. Rahmat Allah turun setiap waktu. Karena mereka menakwil atau urusan. Karena mereka takwil yang turun itu adalah bukan Allah. Karena kalau kita katakan Allah itu turun ke langit, berarti Allah itu seperti makhluk. Itu pemahaman mereka selalu. Mereka selalu mengkiaskan sifat Allah sifat makhluk. Akhirnya mereka tidak percaya Allah itu memiliki sifat demikian. Dan kita katakan Allah itu turun seperti apa yang dikehendakinya sesuai dengan kebesaran kesempurnaannya, dan tidak lazim pada sifat Allah itu apa yang lazim pada sifat makhluk. Kalau sifat makhluk turun harus pakai tangga, harus pakai tali, kan gitu ya, harus kakinya duluan, nggak bisa kepalanya, atau macam-macam lah kan sifat makhluk. Bahkan turun makhluk aja beda-beda. Pesawat beda turun ngelayang-layang. Pesawat turun, layang-layang juga turun. Elang juga turun, burung juga turun. Beda kan? Beda semua, hujan juga turun. Itu makhluk semua, serupa enggak sifat turunnya? Hah? Enggak serupa. Kok Anda pikirkan bagaimana sifat turunnya Allah? Karena Allah itu tidak akan ada makhluknya yang meliputinya. Allah itu maha besar. Kenapa harus tergambar dalam benak kita? Kalau begitu Allah di bawah langit yang ketiga, karena dia turun ke langit yang kedua, ke pertama. Itu adalah pikiran yang ada pada sifat makhluk yang kita pikirkan. Nah, kalau ada terbayang demikian, itu semuanya sifat-sifat makhluk terbayang. Dan turunnya Allah SWT sama sekali tidak seperti turunnya makhluk. Yang melazimkan sesuatu yang dia akan ada makhluk di atasnya. Karena Allah itu maha tinggi zatnya. Dan tidak akan ada makhluknya dalam setiap saat lebih tinggi dari zat Allah SWT. Pasti itu. Baik, ini sifat nuzul ya. Kemudian di antara menetapkan bahwa Allah itu bersifat ulu adalah Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu tinggi, maha tinggi. Kalau begitu kan disebutkan Al-Qur'an turun. Ya. Inna anzalna fi lailatul qadr. Kami turun Al-Qur'an itu kata Allah dari pada malam Lailatul Qadar. Ya, tanzilun min hakimin hamid, diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Maka bagaimana turunnya Al-Quran? Tidak sampai turunnya hujan. Nah, Al-Quran itulah sifat Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita bahas. Wa tawatur akhbar, telah mutawatir. Hadis-hadis ini mutawatir tentang sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Mutawatir yang tidak akan mungkin ditakwil bagaimanapun, ya. Telah banyak dari ulama yang menukil bahwa hadis nuzul ini adalah hadis mutawatir, diantaranya Imam Ibnu Abdul Bar di kalangan ulama Malikiyah, kemudian Syekhul Islam Taimiyah dari kalangan Hanabilah, kemudian Ibnu Qayyim di kalangan Hanabilah, dan Zahabi dari kalangan Imam Syafi'i, ya, bahwa hadis ini hadis yang mutawatir. Wasatil atharu, kemudian juga athar dari ungkapan para sahabat, ya, athar bisa dikatakan itu hadis lebih umum daripada hadis. Bayan Allah Azza wa Jalla yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Fa yajibul imanu bihi, maka wajiblah beriman dengannya. Wa taslimu lahu, dan menyerahkan ya ketundukan kepada dalil tersebut. Tanpa harus membicarakan bagaimana dan bagaimananya. Itu adalah kaifiyah. Maka oleh sebab itu, ada empat langkah dalam berimani segala sifat Allah itu. Ya. Pertama, menyatakan sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak menyerupakan apa? Yang kedua adalah bahwa sifat Allah itu adalah sifat yang maha sempurna, tidak diserupai oleh makhluk. Kalau serupa dengan makhluk, berarti sifat Allah tidak sempurna. Yang ketiga, memutus keinginan untuk mengetahui tentang hakikat atau kunhuhu, kaifiyahnya. Jangan pernah berpikir bagaimana bentuknya Allah itu turun. Itu masalah berbicara tentang kaifiyah. Ya. Yang keempat, tidak menyerupakan sifat makhluk atau sifat Allah dengan sifat makhluk. Oleh sebab itu para ulama kita mengatakan wal imanu bihi wajib, beriman dengan sifat-sifat Allah itu wajib, wal kaifu majhul, bagaimana sifat Allah itu bentuk hakikatnya itu tidak ada makhluk mengetahui. Sifat Allah itu punya kaifiyah tetapi tidak ada makhluk yang tahu, maka disebutkan majhul, bukan ma'dum, ya, bukan ma'dum, tapi disebut majhul, tidak diketahui oleh makhluk. Wa tarkul i'tiradu 'alaihi, dan meninggalkan sikap menentang terhadap dalil-dalil tersebut, Ya, wa imrahu min ghairi takyifin, dan mengimani sifat tersebut tanpa harus mencari-cari kaifiyah. Takyif itu, jadi takyif ini dinafikan di sini adalah takyif yang dengan ilmu manusia, dengan takyif itu. Bukan menafikan takyif itu secara mutlak, maksudnya kaifiyah. Sifat Allah punya kaifiyah, ya punya kaifiyah. Tapi tidak ada makhluk yang tahu tentang kaifiyah itu kecuali Allah sendiri yang tahu. Maka tidak mencari-cari atau tidak mau mencari tahu, tidak boleh mencari tahu juga. Jadi tidak boleh bertanya, tidak boleh membahas, ya tidak boleh menjawab pertanyaan orang tentang itu. Enggak ada orang bertanya kaifa yanzil, bagaimana Allah turun? Bagaimana Allah istiwa? Bagaimana Allah berkata umpamanya? Itu menunjukkan pertanyaan yang sudah salah dari awal, karena pertanyaan itu tidak boleh dimunculkan untuk sifat Allah SWT. Karena tidak ada jawaban untuk menjawab pertanyaan itu, akan ada makhluk yang bisa menafsirkan, merinci, menjelaskan kaifiyah atau hakikat dari sifat Allah, enggak akan ada. Maka oleh sebab itulah Imam Malik ketika tanya kaifa istawa wa su'alu anhu bid'ah, karena bertanya itu adalah perbuatan yang bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada satupun para sahabat ketika mendengar ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat yang bertanya tentang ayat dan hadis itu. Sedangkan banyak sekali pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW dalam perkara-perkara yang lain. Berarti masalah ini bukan masalah yang menjadi kabur ataupun sama di kalangan para sahabat, walaupun mereka berbeda ke tingkat kecerdasan mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bertanya tentang ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Kalau seandainya ada di antara mereka yang bisa salah dalam memahami itu atau mengatakan atau bisa dipahami oleh sebagian mereka itu adalah tasybih, pasti langsung di antara mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan kalau seandainya ayat-ayat dan hadis-hadis bicara tentang sifat-sifat Allah itu adalah tasybih, pasti orang kafir Quraisy yang pertama akan menolak dan akan menyebaran membantah Al-Quran itu. Apa itu kitab sucinya Muhammad? Apa itu Tuhannya Muhammad? Pasti dia katakan begitu. Tuh Muhammad itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Pasti akan dijadikan hujah oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menolak kebenaran Islam ini. Akan dihujahkan hujah oleh tokoh-tokoh orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu untuk menolak kebenaran Islam ini. Tapi sudah sepakat umat atau orang kafir pun menyatakan bahwa ayat-ayat dan hadis sifat itu tidak bermasalah untuk dipahami. Maka tidak ada dijadikan oleh agama-agama lain atau pemeluk agama lain yang menentang Islam sebagai cara untuk menjatuhkan Islam. Tidak ada. Kalau seandainya itu adalah membawa kebatilan, membawa keraguan, pastilah orang-orang musyrikin akan saling bercari antara mereka. Aneh agama Muhammad ini. Katanya dia menyembah Tuhannya, tapi Tuhannya kok disupakan dengan Tuhan-Tuhan kita? Pasti dikatakan begitu. Akan dihujahi, akan dijadikan hujah oleh orang kafir. Kalau seandainya ayat itu ayat tasybih, tentu mereka akan jadikan sebagai alasan mereka untuk menolak ajaran Islam. Begitu para sahabat enggak pernah bertanya tentang ayat itu. Tapi banyak bertanya, yas'alunaka 'anil khamri, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid. Banyak sahabat bertanya tentang hukum-hukum. Tapi tidak ada pertanyaan tentang kaifa istawa, kaifa yanzil, kaifa yatakallam, kaifa yubsir, kaifa yasma. Enggak pernah ada pertanyaan itu. Kenapa? Karena mereka dari awal itu sudah memahami ini sifat diidofakan kepada Allah. Tidak akan mungkin sedikit pun seperti sifat makhluk. Seperti kita katakan tangan harimau, tangan bayi, ya tangan pintu atau tangan kursi. Tidak akan ada orang bertanya, bagaimana bentuk tangan kursi? Mirip tangan harimau enggak? Enggak akan ada orang bertanya. Karena dia sudah tahu bahwa itu diidofakan kepada zat tertentu. Maka tidak ada yang ragu memahami. Ya. Taib. Maka tidak boleh dibahas tentang bagaimana kaifiyahnya. Kalau dikatakan, berarti Allah itu kalau turun sepertiga malam, bagaimana dengan berbedanya malam di antara daerah-daerah lain? Itu kan pemikiranmu tergantung dengan sifat makhluk. Kalau makhluk turun sepertiga malam di Amerika, dia enggak bisa turun sepertiga malam di Indonesia umpamanya. Itu pikiranmu terhadap apa? Nuzul siapa yang kamu bicarakan? Gitu. Tetapi bagaimanapun, hatta walau dikatakan berbeda waktu, tetap semua waktu di dunia ini ada satu waktu bersepakat antara sepertiga malam itu. Seperti sepertiga malam antara Saudi dengan Indonesia itu bersepakat. Jam 2 orang Saudi sudah qiyamul di sana Ramadan. Di kita sudah sepertiga malam enggak? Iya. Di mereka mungkin sepertiga malam yang sudah hampir akhir, di kita adalah awal sepertiga malam. Tapi semuanya waktu di dunia ini ada bertemu sepertiga malamnya. Tapi jamnya beda, di sana jam 4, di sini jam 2 ya. Tapi di sini sepertiga malam, di sana sepertiga malam, walaupun di sini jam 1, di sana jam 3 malam. Paham? Tetapi hal itu ditutup pertanyaan-pertanyaan begini, apa? Itu kelaziman. Makhluk yang terbatas dengan waktu dan tempat. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh waktu dan tempat itu. Maka tidak boleh dipertanyakan. Kalau bagaimana itu? Ya itu bagaimana, karena kamu menisbahkan memahami nuzul itu seperti turunnya makhluk. Ya kan? Apa ada putra Allah? Ya Allahu a'lam. Allah hanya beritahu kepada kita, Rasulnya hanya beritahu kepada kita. Maka kita beriman dengan itu. Bagaimana-gimananya? Allahu a'lam. Cuman kita beriman, yakin di surga itu ada khamar, ada madu, ada susu, ada macam-macam nikmat. Yakin kita. Kalau ditanya, bagaimana bentuk durian di surga? Belum tahu kita, karena kita enggak tahu. Apa merek juga durian di dunia ini? Bagaimana bentuk manggis di surga? Enggak akan tahu kita. Karena itu hal yang gaib. Ya. Jangankan tentang sifat Allah, sifat makhluk aja kemarin tadi pagi kita tanyakan, malaikat punya sayap 3 saja kita enggak tahu gimana bentuknya ini, pasang di mana tuh sayapnya. 600 sayap Jibril. Sifat makhluk aja enggak bisa dikuasai oleh otak kita untuk bagaimana mengkiaskannya, apalagi zat yang menciptakan makhluk. Zat yang maha sempurna. Ya. Maka jangan diukur, jangan dimisalkan, jangan dikiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Apapun tergambar dengan benak kita, bentuk dan hakikat sifat Allah, Allah berbeda dari apa yang terkhayal dalam benak kita. Yakin. Ya. Maka tidak boleh ditakyif wala tamsil, atau diumpamakan, diberi contoh. Apa beda antara takyif dan tamsil? Kalau takyif itu dia menyebutkan sesuatu walaupun tidak ada pada alam nyata. Pemain disebutkan namanya lebarnya sepanjang tubuhnya, itu dikatakan namanya. Au panjangnya 6 kali lebar tubuhnya. Kan enggak ada itu makhluk bagaimana bentuk menggambarkannya, cuman dia sebut kaifiyahnya, lebarnya atau panjangnya 6 kali lebar tubuhnya umpamanya. Itu takyif namanya. Walaupun tidak dikaitkan dengan contoh tertentu, tapi dia sudah menentukan Allah itu turun begini-begini umpamanya. Walaupun tidak ada contohnya di pada makhluk, itu takyif. Kalau tamtsil, dia sebutkan turun Allah itu umpamanya seperti turunnya atau disebutkan sifat turun itu umpamanya diumpamakan seperti turunnya makhluk. Ini enggak boleh. Maka kita katakan tadi, makhluk turun saja walaupun dengan sama sifat turun, tidak ada yang sama. Monyet turun dari kelapa tidak seperti turunnya manusia dari lantai 12 ke lantai 1 umpamanya. Manusia saja turun dari gedung yang tinggi berbeda. Ada yang lewat tangga, ada yang lewat lift. Tidak sama, sifat turun tidak akan sama. Nah kita katakan, turunnya layang-layang berbeda turunnya pesawat. Demikian saja turunnya kera dari manjat kelapa. Tidak sama itu. Semuanya katakan turun. Ya kan? Hujan juga turun. Malaikat juga turun. Bagaimana turunnya malaikat? Hah? Siapa yang pernah lihat? Kenapa malaikat turun setiap pagi dan sore? Bergantian mencatat amal Bani Adam. Itu sifat makhluk aja kita. Dan malaikat itu yang membawa roh manusia melewat pintu langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Bagaimana bentuknya? Wallahu alam, itu sifat-sifat hal yang gaib yang kita harus beriman dengannya. Maka oleh sebab itu diantara spesialnya kenapa orang beriman ini beda dengan orang-orang yang hanya beriman yang percaya dengan secara satu yang bisa dicerna, yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yang bisa diketahui di kepanca inderanya. Itu bedanya orang beriman. Orang beriman ini ada mata hatinya yang beriman, ada yang meyakini hal yang lain. Beda dengan orang tidak yakin dengan hal yang gaib, dia tidak percaya dengan perkara kecuali bisa dilihat, bisa dibuktikan dengan secara nyata, itu maunya dia. Itu adalah pendapatnya orang-orang filsafat yang mereka tidak yakin dengan ada hal-hal yang gaib. Maka contoh yang lain tentang ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah, contohnya roh. Roh itu hidup enggak? Roh itu bisa bergerak enggak? Roh itu makan? Roh itu berbicara? Apa aja? Banyak sifat roh. Tapi ditanya, bagaimana bentuk roh? Yas'alunaka 'anil ruhi Walil ruhu min amri. Mereka bertanya kepada yang kehormat tentang ruh. Katakan ruh itu urusan Allah. Saya enggak tahu. Makhluk Allah saja kita tak mampu nih bicara bagaimana kaifiah bentuk ruh itu. Apa bentuk ruh itu? Seperti angin kah? Seperti apa kah? Enggak ada yang tahu. Ya. Ada satu video yang viral ya. Satu yang viral, dua orang anak Afrika berdebat dengan orang ateis. Ketika dia katakan, kamu beriman dengan Tuhan, mana Tuhanmu? Kan tidak tampak, gak bisa diraba, gak bisa apa. Loh, kamu tahu itu dari mana? Kata anak Afrika ini, dari pikiran. Ya, ditanya oleh, di mana pikiranmu? Di otakmu, pada perutmu, di mana? Pikiran di mana? Ketika orang tidak percaya sesuatu yang gaib ini, itu mendustakan hal-hal yang sudah banyak diyakini oleh orang. Banyak sesuatu sekali dalam kehidupan ini dan kita yakin adanya, seperti ruh ini. Kita yakin adanya walaupun kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Walaupun kita tidak tahu bentuknya. Kita tahu ada malaikat, kita tahu bagaimana hakikatnya. Kita beriman dengan adanya jin. Segala macam, banyak sekali hal yang gaib. Ya, ketika ditanya apa bentuk cahaya, apa bentuk angin? Angin tahu hakikatnya, tapi apa bentuknya dia ini? Angin itu berbeda-beda sifatnya, ada yang angin topan, ada yang kencang, ada yang sepoi, macam-macam. Banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang mengagumkan manusia, yang kita tidak tahu tentang hakikatnya. Dari makhluk saja kita sudah yakin itu ada. Kenapa dengan sifat Allah kita tidak yakin? Ya Allah Maha Kuasa menciptakan makhluk-makhluk yang akal kita, panca indera kita lemah untuk mengetahui tentang hakikatnya. Apalagi akan mencoba menggali, mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka wala ta'wil juga tidak boleh ditakwil. Kita boleh takyif, tidak boleh tamsil, tidak boleh takwil. Au tanzih yanfi hakikat nuzul atau mentanzih tapi menafikan tentang hakikat nuzul. Ya, sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala. Para Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yanzilu rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam. Ya, seketika tersisa sepertiga malam. Ya, turun Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam dan Allah itu berkata, "May yad'uni fa astajibalah." Siapa yang memohon, aku akan berikan permintaannya kata Allah. Aku akan jawab doanya. Kan tidak akan mungkin itu ditakwil yang turun itu malaikat, yang turun itu rahmat. Mana ada rahmat berkata mayyaduni? Enggak ada rahmat. Masa makhluk Allah akan rahmat Allah akan berkata mayyaduni? Enggak mungkin. Atau malaikat akan berkata mayyaduni fa astajibalah. Siapa yang minta padaku akan ada malaikat berkata demikian? Ya? Ini jelas Allah berkata, siapa yang berdoa aku akan jawab. Wa may yas'aluni fa atiya. Siapa yang minta aku akan beri kata Allah. Wa may yastaghfiruni fa aghfirullah. Orang yang mohon ampun aku akan ampuni kata Allah SWT. Hatta yatul al-fajr. Sampai waktunya terbit fajar. Kalau orang tidak yakin Allah turun sepertiga malam, dia tidak akan termotivasi untuk minta di sepertiga malam ini. Sebetulnya pembahasan ini ya ikhwan, bukan terkait dengan masalah akidah juga, tetapi terkait juga dengan masalah ibadah, terkait juga dalam masalah doa, waktu-waktu mustajab. Ya, terkait juga bagaimana seorang muslim hendaknya ya membagi waktu malamnya itu sebagian untuk istirahat, sebagian untuk apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sebutkan dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini berkata Allah Subhanahu wa taala, siapa meminta itu artinya dan dia akan diperkenankan, siapa mohon ampun akan diampuni. Apa yang terpetik dalam hati antum di situ itu? Motivasi apa yang tersimpan di dalamnya? Artinya di situ tersimpan motivasi agar kita berdoa di sepertiga malam. Karena doa sepertiga malam itu sangat makbul, mustajab. Dan Allah turun ke langit dunia. Dan kata-kata turun ini bukan hanya di sepertiga malam, juga di waktu Asyiyah atau Arafah, ketika di sore hari Arafah Allah pun berbangga kepada malaikatnya. Baik. Dan pada hari kiamat juga Allah akan turun. Ya. Baik. Jadi terkait di sini, di samping meyakini ada sifat Allah nuzul, terkait pula faedah di situ untuk memanfaatkan waktu sepertiga malam untuk apa? Untuk bermunajat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana terdapat keutamaan berdoa di sepertiga malam itu. Apa keutamaannya? Yaitu mendapatkan jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diterima doanya oleh Allah. Fa astajibala. Fa kemudian fa utiya wa astaghfira, ya, wa fa afirala. Allah akan beri apa permintaannya. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala pasti. Ya. Jangan kita sangsi sedikit pun kalau doa kita tuh sepertiga malam itu yakin dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah janjikan dalam hadis ini. Cuman kadang-kadang di antara hal yang menghalangi tidak terdapat yang terkabul doa, salah satunya adalah memakan harta yang haram. Nah, ini bahayanya makan harta yang haram, walaupun kita pada posisi yang waktunya waktu mustajab, tempatnya tempat mustajab, kondisinya kondisi mustajab, tetapi ketika ada halangan untuk diterima, di antaranya adalah memakan harta yang haram, ya Allah tidak perkenankan karena ada yang menghambat. Tetapi barang yang siapa yang mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Nah, ini terdapat motivasi ya bagi kita untuk benar-benar termotivasi mendengar hadis ini. Ya. Nah, ketika kita berdiri untuk berdoa dan memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, hendaknya itu ada dalam hati kita bahwa Allah sangat dekat kepada kita di setiap malam itu karena Allah turun ke langit dunia. Di dalam satu lafaz kata beliau yanzilullah azza wajal, yaitu Allah bersifat Allah yang katanya tadi Rabbuna. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Walaysa huwa hamluhu ala nuzul qudra wala rahmah. Nah, ini beliau membantah. Tidak benar dikatakan yang turun itu adalah kudrat Allah atau rahmat Allah. Karena orang ahli kalam menta'wil ya dengan hujah mereka, kalau kita katakan Allah yang turun, berarti Allah seperti malaikat, seperti makhluknya kata mereka, berarti harus begini, harus begini, harus begini kata mereka, membuat lawazim-lawazim, konsekuensi-konsekuensi yang ada pada makhluk, lalu mereka tetapkan itu bagi Allah, lalu mereka mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka katakan, jangan Allah yang turun. Kalau Allah turun berarti Allah seperti makhluk. Itu alasannya. Yang maksud turun di situ, turun Allah, turunnya kudratnya Allah atau turun rahmatnya Allah atau malaikat dari malaikat Allah. Nah, tadi sudah kita jawab, tidak akan mungkin malaikat berkata may yad'uni fastajibalah. Enggak akan ada malaikat berkata demikian. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya dari Suhail bin Abi Saleh, dari ayahnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilullah azza wajalla sama'id dunya hina yamdi thulutsul lailil awwal." Allah turun ke langit dunia ketika telah berlalu sepertiga malam yang pertama. Fa yaqulu anal malik man dhal ladzi yad'uni fa astajibalah. Aku adalah yang maha berkuasa, kata Allah, siapa yang memohon aku akan jawab permintaannya. Man dzallazi yastaghfiruni fa'ghfirlah. Siapa yang memohon ampunan aku akan ampuni, kata Allah. Hatta yadhi al-fajr, sampai terbit fajar. Baik, jadi ada dua lafaz, ada satu lewatnya sepertiga malam awal, ada lafaz lain turun pada sepertiga malam terakhir. Malam menghitung malam itu dari mana? Malam dihitung sejak kapan? Terbenamnya matahari. Jika matahari terbenam jam 6, kemudian fajar terbit jam 6, maka di antara jam 6 sore sampai 6 terbitnya fajar itu adalah waktu yang disebut malam. Lalu sepertiganya bagi 3 itu. Ya. Dibagi 3, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Kan 12 jam itu. Dari jam 6 sampai jam 6. 4 jam, 4 jam, 4 jam. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Jam 10, jam 10 ini sudah masuk sulusul atsani. Jam 9, sulusul awal. 10, 11, 12. Ya. Masuk apa? Sulusul. Habis selesai sulusul tsani, masuk ke sulusul akhir. Dibagi 3. Ya. Maka umumnya jam sepertiga terakhir itu adalah disebut jam 1 sampai jam 4 namanya kita. 4 jam itu, jam 1 sampai jam 4. Itu waktu yang paling akhir. Sebagian ulama mengumpulkan hadis yang kedua ini adalah termasuk sebagian sepertiga yang di tengah, sepertiga yang kedua. Kemudian diriwayatkan oleh Rifa'a bin Arabah Al-Juhani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madha nisful lail aw thuluthul lail yanzilullah, apabila terlalu separuh malam atau sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia, ila sama'id dunya, wa yaqulu, maka Allah berkata, la as'alu an ibadi ahadan ghairi, ya, man dhalladhi yastaghfirni aghfiru lah, ya, man dhalladhi yad'uni astijibu lah, man dhalladhi yas'aluni a'tiyah hatta yanfajra subhu, ya. Tidaklah seorang hambaku memohon kepadaku, ya, tidaklah seorang hamba memohon sesuatu pun selainku. Barang siapa mohon ampunan, aku akan ampuni. Barang siapa mendoa, aku akan jawab permintaannya, beri. Barang siapa yang meminta pada aku akan beri permintaannya sampai terbitnya subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadis-hadis yang belum nukil. Sebelumnya hadis-hadis yang sama. Kedua hadis ini yaqta'ani ta'wil kulla muta'awil. Kedua hadis ini yaitu menunjukkan batilnya ta'wil-ta'wil yang menta'wil hadis ini. Ya. Kenapa? Karena di situ disebutkan apa? Yanzilullah azza wajal. Turun Allah azza wajal, ya. Juga diriwayatkan hadis nuzul, lalu setelah itu beliau menyebutkan siapakah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis nuzul ini. Kan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah definisi oleh ulama marahu jam'un ghafirun ya yastahilu tawatuhum ala al-khata. Banyak sekali sahabat yang meriwayatkan jalannya. Maka beliau menyebutkan di antaranya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Jubair bin Mut'im, kemudian Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, Amr bin Ambasah, Abu Darda, Utsman bin Abi As, Mu'az bin Jabal, Ummu Salamah zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah 10. Wa khalqun siwahum, dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain. Di sini aja sudah sebutkan berapa orang? 10. Tambah Abu Hurairah yang disebutkan sebelumnya. Ya, tambah lagi siapa? Yaitu Rifa'ah bin Arabah Al-Juhani. Ya. Di sini aja ada sekitar berapa orang setelah disebutkan? 12 orang sahabat. Itu yang disebutkan di sini. Masih banyak yang lain-lainnya. Wa nahnu mu'minuna bidzalika musaddiquna min ghairi an nasifa lahu kayfiyatan. Kita beriman dengan hal itu dan percaya tanpa membicarakan, menentukan kaifiyahnya. Au juga tidak menyerupakannya dengan turunnya makhluk. Ya. Au nusyabihu binuzul makhlukin. Ya, kita tidak menyerupakan, mensifatkan bagi Allah itu kaifiyah sifatnya turunnya, juga tidak menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Waqad qala ba'd ulama su'ila Abu Hanifah anhu, ya'ni nuzul. Sebagian ulama telah menjelaskan bahwa Abu Hanifah ditanya tentang hadis nuzul ini. Faqala yanzilu bila kaif, Allah turun ya bila kaif, yaitu tanpa mengetahui kaifiyahnya oleh makhluk. Bila kaif itu bukan berarti Allah tidak punya kaifiyah sifat Allah, tapi kaifiyah yang tidak diketahui oleh makhluk. Jadi bila kaif tidak ketahui oleh makhluk kaifiyah turunnya Allah. Allah bersifat turun, tapi tidak ada makhluk yang mengetahui tentang kaifiyah turunnya Allah itu. Bagaimana bentuk hakikatnya? Baik. Kemudian yang 45, waqala Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Siapa Muhammad bin Hasan? Jadi beliau tadi sudah menyebutkan dari sahabat, kemudian menyebutkan dari ulama. Mulai dari Imam Abu Hanifah. Imam fikih yang mazhab yang 4 yang masyhur itu, yang paling tua siapa? Abu Hanifah. Kemudian setelah itu disebutkan tentang muridnya Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Juga ada dua murid Abu Hanifah yang terkenal, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Nah, yaitu al-hadis al-tijad Allah yahbitu ila sama'i dunya. Kata Muhammad bin Hasan, hadis-hadis yang datang menjelaskan bahwa Allah turun ke langit dunia, wa nahwi hadza min al-hadis, atau hadis-hadis yang seperti ini, ya. Anna hadhil hadis qad rawatuhu thiqat. Sungguhnya hadis-hadis ini kata Muhammad bin Hasan telah diriwayatkan oleh ulama-ulama yang thiqah. Ulama-ulama yang terpercaya. Panahnu narwiha, dan kita meriwayatkannya, wa nu'minu biha, dan kita beriman dengan hadis-hadis ini. Wala nufassiruha, tapi kita tidak mentafsirkan tentang apa? Kaifiyahnya. Walau itu turun begini-begini, tidak kita tafsirkan. Dan kita tidak mentafsirkan sebenarnya tafsirannya orang ahlul kalam umpamanya. Baik. Wa rawaina an Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ini anak dari Imam Ahmad. Kata Abdul Ghani di sini, kami juga meriwayatkan melalui sanad dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, di mana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ini, anak Imam Ahmad ini, kuntu ana wa abi abiraini fil masjid. Aku dan ayahku, yakni Imam Ahmad, lewat di masjid. Lalu kami mendengar seorang qasan, dengar seseorang ashabul kisah, orang bercerita. Ya. Ya, yaqusu bi haditsin, yaitu bercerita tentang sebuah hadis, yaitu bi hadis nuzul, tentang hadis nuzul dia bercerita. Faqala idza kana lailatan nisfi min as-sa'ban yanzilu azza wa jalla ila sama'i dunya. Mana orang yang sedang didengar oleh Muhammad berceramah ini, bercerita ini kepada jamaah, apabila seperti malam nisfu Sa'ban, Allah turun ke langit dunia bila zawal wala intiqal, tanpa berpindah dan tanpa bergeser. Di sini mana masalah yang ditambah oleh dia? Tanpa berpindah, tanpa bergeser. Allah turun ke langit dunia di nisfu Sa'ban tanpa berpindah, tanpa bergeser. Dia tanpa berpindah, tanpa bergeser. Arti dia di sini membuat kaifiyah bagi nuzulnya Allah. Taib. Wala taghayyur halin, tidak berubah kondisinya. Kata orang yang sedang memberikan pencerahan ini, fata'adda abi, lalu ayahku menggigil itu mendengar perkataan orang ini. Ya, wasfarra launuhu, yaitu pucat wajahnya. Walazima yadayya wa amsaktuhu, dia pegang tanganku dan aku, ya, pegang dia, kata Abdullah bin Ahmad, sampai ayahnya ini tenang. Kenapa? Karena ketika dia mendengar perkataan orang yang tadi itu, yaitu dia menggigil karena kebesaran Allah tidak seperti yang dikatakan orang ini. Dan begitu fatalnya apa yang dibicarakan orang ini tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ahmad di situ karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, beliau menggigil gitu ya. Kemudian summa qala. Kemudian ayahku berkata, kata Abdullah bin Ahmad, "Kif bina ala hadzal mutakharris?" Kata beliau, "Ayo kita temui orang yang sedang bercerita ngawur ini, mutakharris ya, cerita ngawur." Falamma hadahu takala, datang menghadapi orang itu, maka Imam Ahmad berkata kepada orang tersebut, "Ya hada, wahai si fulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghyar ala rabbih azza wajalla minka." Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih peduli daripada kamu dengan Allah. Orang ini dia menyebutkan tidak berpindah, tidak berubah tadi karena dia ingin menafikan Allah turun tidak seperti makhluk, tapi dia membuat kaifiyah. Di mana dia tahu ini tidak berpindah, tidak berubah semacam itu? Kan enggak ada dalil di situ. Makanya kata Imam Ahmad kepada orang ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tahu dan lebih aghyar, lebih cemburu kepada Allah, mengagungkan Allah daripada kamu. Ya. Qul kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad kepada orang itu, cukup kamu sampaikan seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, sudah, jangan ditambah-tambah. Yaitu dengan tambahan tadi, bila intiqal, bila zawal, wala taghayyur hal, tidak berpindah, tidak berubah kondisinya, itu enggak perlu kamu sebutkan hal itu. Karena itu termasuk bicara tentang kaifiyah. Itu kata Imam Ahmad. Cukup siapa yang menjelaskan Rasulullah SAW. Ini yang tidak boleh disebutkan oleh Imam Hanif, oleh Imam Muhammad bin Hasan, apa? Wala nufassiruha, kita tidak mentafsirkannya. Di antara contoh penafsiran yang salah adalah ungkapan orang ini, yaitu Allah turun ke langit dunia bila zawalin wala intiqalin wala taghayyuril hal. Paham antum? Tidak boleh ditafsirkan. Kalau dikatakan Allah turun ke dunia tidak perlu melewati ini, gimana kita tahu? Hal-hal seperti itu tidak boleh kita bicarakan, karena itu adalah sifat Allah SWT. Dan Rasulullah SAW tidak menjelaskan wala taghayyurin wala zawalin wala intiqalin. Qala Hambal, Hambal ini siapa? Ya. Qultu li Abi Abdullah. Hambal ini juga anaknya Imam Ahmad. Dia berkata kepada Abi Abdullah, maksud ayahnya yaitu Ahmad bin Hambal, yanzilullah ila samai dunya. Allah turun ke langit dunia. Qultu nuzuluhu bi ilmihi. Lalu ditanya oleh anak ini, apakah turunnya itu maksud dengan ilmunya? Apakah yang turun itu ilmunya Allah? Au madza? Atau apa? Faqala li, maka ayahnya menjawab, maka Imam Ahmad berkata, uskut an hadza, berhenti dari pertanyaan seperti ini. Diamlah. Malaka wali hadza? Apa urusanmu bertanya hal seperti ini? Madal hadis ala ma ruya bila kaifin. Hadis ini telah diriwayatkan oleh para sahabat dari generasi dahulunya tanpa ada yang bertanya bila kaif, tanpa ada yang bertanya bagaimana kaifiyahnya. Ilmunya kah, apanya kah? Enggak ada pertanyaan sahabat bila kaif. Tidak ada pun ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini yang berbicara tentang kaifiyah, kata Imam Ahmad. Wala haddin ala ma jad bil athar, atau membatasi hanya seperti apa yang tersebut dalam hadis-hadis dalam athar, wa bima jaa bihil kitab, dan seperti apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Itu saja. Jadi para ulama dulu menjelaskan sesuai seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa menama-nama lafadznya dan menjelaskan hal-hal yang tidak terdapat penjelasan dalam dalil-dalil. Maka ini yang dikatakan oleh Muhammad Hasan tadi, wala nufassiruha. Jangan kita tafsirkan penafsiran-penafsiran yang berindikasi berbicara tentang kaifiyah, tentang bagaimana hakikat sifat Allah. Baik, berikutnya, wa qala Ishaq bin Rahuya. Coba untuk lihat, disebutkan ulama-ulama tabi'in sekarang setelah menyebutkan dari sahabat. Qala li Amir Abdullah At-Tahir, jadi seorang gubernur namanya Abdullah bin Tahir, berkata, ya Aba Ya'qub, dia berkata, bertanya kepada Abu Ishaq bin Rahuya, hai Aba Ya'qub, hadal hadis alladhi tarwihi an Rasulullah, ini hadis yang kamu riwayatkan dari Rasulullah SAW, yaitu hadis turunnya Rabb kita setiap malam ke langit dunia, kaifa yanzil, bagaimana dia turun? Bertanya toh? Qala qultu, ya. Apa kata Isa bin Rahuya? Ya, aku jawab, a'azzallahu amir, semoga Allah memuliakan amir. La yuqalu li amir rabbi, tidaklah boleh dikatakan kepada sifat-sifat Allah kaifa, bagaimana? Innama yanzilu bila kaif, tapi Allah itu turun tanpa kita ketahui bagaimana kaifiyah turunnya, bagaimana bentuk hakikat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya para ulama. Yanzilu bila kaif, bila kaif maksudnya bila kaif ya'rifuhul ibad, yang diketahui oleh manusia, oleh makhluk. Enggak ada makhluk yang tahu bagaimana kaifiyah turunnya Allah. Itu maksudnya. Tapi Allah punya kaifiyah, sifatnya punya kaifiyah, tapi tidak ada yang tahu kecuali Allah. Baik. Wa man qala yakhlul arsy. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak orang. Kalau Allah turun, berarti Allah meninggalkan arsy. Kalau Allah turun, berarti Allah lewat ke langit ketujuh, keenam, kelima, terus ke langit pertama. Ini apa yang ada nih? Ini pembicaraan seperti ini, kelaziman-kelaziman seperti ini pada sifat apa seperti itu? Sifat makhluk. Allah kan tidak ada menjelaskan. Juga Rasulullah tidak menjelaskan. Ketika Allah turun, kosong dari Allah, enggak ada. Ya, maka tidak ada pencarian ulama apakah aras seketika itu aras kosong dari Allah SWT. Ya, wa man qala yakhlu ars inda nuzul. Barang siapa mengatakan bahwa aras kosong ketika Allah turun ke langit dunia, atau tidak kosong aras itu, faqad ata bi qawli mubtadi'in, mubtadi'in atau mubtada'in, sungguh dia telah mendatangkan sebuah pendapat yang bid'ah. Baik dia katakan aras kosong dari Allah ataupun tidak kosong, dia telah berbicara suatu pendapat, itu adalah pendapat bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan juga para sahabat tidak pernah menafsirkan hal demikian. dan para tabi'in, para ulama yang lain tidak pernah menafsirkan demikian. Apakah Allah meninggalkan aras ketika nuzul atau tidaknya, apakah aras kosong atau tidaknya, itu tidak pernah dibahas oleh para ulama kita. Karena hal itu adalah wazim dari sifat makhluk. Karena kalau sipulan ya turun dari loteng pertama ke loteng kedua, dari loteng kelima, dari loteng ketujuh ke loteng yang ke-1, mungkin saja dibilang bahwa loteng dia melewati loteng-loteng yang 6 dan seterusnya atau tingkat sekian, ya, itu sifat makhluk. Maka jika ada orang mengatakan berpendapat aras kosong atau tidak kosong, itu adalah pendapat yang telah apa? Pendapat yang telah membunuhkan sebuah prediksi yang pendapat yang bid'ah. Karena tidak ada penjelasan itu. Kita tidak tahu apakah aras kosong atau tidak, tidak tahu. Ya. Kemudian isbat sifatul yadin, beriman dengan sifat al yadin. Baik, ya. Sifat yadin. Imam Darimi dalam kitab beliau Naqdul Marisi, rad Darimi ala Naqdul Darimi ala Marisi atau rad Darimi ala Marisi. Marisi ini seorang ulama Mu'tazilah. Dibantah oleh Imam Darimi habis-habis dalam kitabnya Naqdul Darimi itu. Itu masya Allah, itu bantahan betul-betul banyak sekali, bantah-bantah terhadap hadis nuzul, terhadap membantah pendapat orang-orang yang takwil hadis nuzul, termasuk tentang sifat Allah aliyat. Apa dia katakan? Siapa yang mengingkari Allah tidak punya, siapa yang mengatakan Allah tidak punya sifat tangan, tidak memiliki tangan, sungguh dia adalah anak manusia yang paling durhaka kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Adam. Karena Allah menciptakan Adam langsung dan yang kedua tangannya. Ketika Allah berkata kepada iblis, "Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang langsung aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah SWT. Kalau seandainya penciptaan Adam dengan kudrat, makna tangan itu adalah kudrat, tentu iblis juga bisa mengatakan, saya juga engkau ciptakan dengan kedua tanganmu. Karena iblis juga cipta dengan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak percaya Allah itu punya sifat tangan, berarti dia telah mengingkari keutamaan Adam di atas iblis. Iblis pun tidak pernah mengatakan, engkau menyerupakan dirimu kepada makhlukmu, ya Allah. Enggak pernah demikian. Ya. Maka, orang yang mengingkari, kata Imam Darimi, Allah memiliki sifat dua tangan, sungguh dia telah mengingkari keutamaan ayah durhaka kepada orang tuanya, yaitu Adam, yang telah diciptakan Allah dengan kedua tangan, dan merupakan itu kemuliaan bagi Adam. Makanya pada hari kiamat manusia meminta syafaat kepada para anbiya di padang mahsyar, di antara mereka menyebutkan datang kepada Adam, ya. Di antara mereka datang kepada Adam dan menyebutkan keutamaan kemuliaan Adam. Anta Adam. Awalu ya. Apa? Abul Bashar adalah orang tua semua manusia. Ya, khalaqakallahu biyadaihi. Allah telah mencipta kamu dengan kedua tangan-Mu. Wa asjadalaka malaikatah. Dan di mana Allah juga menyuruh malaikat sujud kepadamu. Ini menunjukkan kemuliaan Adam. Isfa' lana inda rabbik. Tolong beri kami syafaat. Mohonkan syafaat buat kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia menyebut keutamaan Adam. Di antaranya adalah Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kalau diartikan kudrat, apa perbedaan Adam dengan semua makhluk yang lain? Karena makhluk yang lain juga diciptakan dengan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau biyadaya, dua tangan. Kudrat Allah itu dua apa satu? Kan disebut musanna. Bagaimana ditakwil dengan kudrat? Apa arti dua kudrat? Kan enggak tepat sekali pentakwilannya kalau dikatakan kudrat. Atau kalau dikatakan bi'nimatai, ada juga takwil mereka mengatakan yadun itu aliyat itu bermakna nikmah umpamanya. Nikmat Allah bukan dua kok. Nikmat Allah banyak sekali. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Baik, ini akan dibahas nih. Wa min sifatihi, di antara sifat Allah SWT adalah Allah itu ya yang terdapat dalam kitab Allah yang mulia dan juga terdapat dari yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, al-yadani, Allah itu punya dua tangan. Qala Allah Azza wa Jal. Pertama beliau sebutkan bal yadahu mabsutatani. Ya. Ketika orang Yahudi mengatakan yadullah maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Lalu Allah balas, Allah itu tangannya mabsutatan, terbentang. bukan terbelenggu. Wa qala azza wajal, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Allah berkata kepada iblis, "Apa yang membuatmu enggan untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan kedua tanganku?" kata Allah. Dan masih banyak lagi dalil-dalil tentang ini. Kemudian baru sebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, iltaqa Adam wa Musa. Nah, ini kisah Adam dan Musa bertemu kelak di akhirat. Lalu berkatalah Musa kepada Adam, "Wahai Adam, anta abuna, engkau adalah ayah kita, ayah kami. Khalaqakallahu biyadihi, Allah telah ciptakan kamu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, telah meniupkan kepadamu ruh Allah yang diciptakan Allah. Wasjadalaka malaikatahu, dan Allah telah menyuruh malaikatnya sujud kepadamu. Khayyabtana wa akhrajtana faqala Adam, tapi engkau telah membuat kami merugi dan mengeluarkan kami dari surga Allah Subhanahu wa taala." Jadi Adam di sini, Musa menyebutkan keutamaan Adam, tetapi ada sedikit hal yang dikritik oleh Nabi Musa kepada Nabi Adam, "Kenapa engkau mengeluarkan kami dari surga? Kenapa engkau makan buah kulbi?" Ya, kayak gitu ya. Nah, apa kata Adam? "Anta Musa, kalamakallahu bitaklima." Engkau adalah Musa, Nabi Allah yang telah Allah bicara kepadanya secara langsung. "Wa khatalaka Taurat, Allah telah menulis Taurat biyadihi, Allah telah menulis Taurat dengan tangannya untukmu. Wastafaka bi risalati, dan Allah telah memilihmu untuk membawa risalahnya. Fabikam wajadta fi kitabillah, berapa kamu dapatkan dalam kitab Allah. Wa asa Adam rabbahu faghawa, Adam telah durhaka pada Rabb-nya lalu dia tergelincir atau tersesat." Apa kata Musa arba'in sana? Jadi maksudnya apa? Bahwa Allah telah menetapkan takdir itu di dalam Lauh Mahfuz sebelum diciptakannya Adam. Keluarnya Adam dari surga itu takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa disalahkan kepada Nabi Adam. Nah, qala patalumuni ala amrin qadarullah alayya, kenapa engkau mencelaku, kata Adam kepada Nabi Musa, yaitu perkara yang telah takdirkan di atas saya. Kai qabla yakhluqani, sebelum Allah menciptakan, kata Nabi, yaitu 40 tahun. Sebelum Adam menciptakan 40 tahun itu sudah ditakdirkan Allah di Lauh Mahfuz. Maka Rasul mengatakan, "Fahaja Adam Musa," maka Adam mengalahkan hujjah Nabi Musa. Para ulama di sini menjelaskan, apakah Adam beralasan dalam berbuat maksiat dengan takdir? Karena ada juga di sini seakan-akan orang memahami Adam berkata itu kan sudah ditakdirkan Allah. Yang ditakdirkan Allah di sini keluarnya dari surga, bukan ditakdirkan dalam masalah hal yang bukan berhujah atas takdir apa? Berbuat maksiat. Ya, semua maksiat ditakdirkan Allah tadi, takdir kauni, bukan takdir syar'i. Tapi setelah terjadi maksiat itu, kita yakin itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak izinkan untuk berbuat maksiat, Allah tidak akan terjadi itu maksiat. Tetapi setelah terjadi, kalau itu salah Allah taubat, dan Nabi Adam telah bertaubat dari dosanya. Talaqa Adam rabbi kalimatin fataba alaihi. Ya, Adam mendapatkan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu bertaubat, Allah menerima taubatnya. Adam bertaubat. Maka orang yang telah bertaubat tidak boleh lagi disalahkan atas dosa yang dia lakukan. Dan boleh disebutkan bahwa itu adalah musibah bagi dia yang mana atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Adam di sini berhujjah di atas musibah, bukan berhujjah di atas berbuat maksiat. Maka ulama mengatakan yuhtaju bil qadar fil masa'ib wa la yuhtaju bil qadar fil ma'ayib. Dalam masalah musibah ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam maksiat tidak boleh dijadikan hujah. Tetapi segala apapun yang terjadi di muka bumi ini itu atas izin Allah. Betapa banyak orang berbuat maksiat tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu irada kauniyah, bukan irada syar'iyah. Baik. Fala naqulu yadun kayadin. Maka beliau menjelaskan Hafiz Abdul Rahim menyatakan, kita tidak mengatakan bahwa sifat Allah seperti sifat makhluk, tangan Allah seperti tangan makhluk. Kita tidak mengatakan tangan seperti tangan. Kita tidak boleh mengatakan tangan seperti tangan. Maksudnya apa? Kita mengatakan bahwa sifat Allah seperti sifat makhluk. Atau tangan Allah seperti tangan makhluk. Tidak boleh kita katakan demikian. Wala nukayifu. Tidak boleh pula kita berbicara tentang kaifiyahnya. Begini, begini, begini. Tidak boleh. Karena tidak ada hal yang menjelaskan itu. Tidak ada dalil. Wala nusyabbihu. Dan tidak boleh kita serupakan dengan sifat makhluk. Wala nata'awwal. Dan juga tidak boleh kita takwil. Dikatakan nikmat. Dan kita tidak mentakwil kedua tangan itu. Bima ala kudratain. Itu ditakwil umpamanya makna yadaini al-yadain bimana kudratain. Tidak boleh. Karena kudrat Allah itu satu. Kama yakul ahlu ta'til wa ta'wil. Sebenarnya pendapat orang-orang yang mengingkari sifat Allah dan orang-orang yang ta'wil sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dibuka bab ta'wil begini, ini kenapa ulama kita tidak menta'wil? Karena di sana tidak ada sifat yang harus dita'wil. Karena sifat Allah tidak akan sama seperti sifat makhluk. Pasti itu. Nah kalau ditakwil sifat-sifat begini, semua sifat Allah akan ditakwil. Maka akhirnya tidak ada sifat Allah lagi. Kalau ditakwil umpamanya, yad di situ bermakna kudrah. Tangan berarti kudrat di situ. Makhluk punya kudrat enggak? Punya? Punya kudrat. Akhirnya juga tasbih kan? Maka apapun makna takwil yang dipindahkan dari makna nasnya akan terjadi takwil. Seperti dia mentakwil istiwa bimana istaula. Makhluk juga istaula. Nah bagaimana kamu takwil itu? Kalau kamu artikan kudrat, makhluk juga punya kudrat. Ya kan? Nah, kalau dia katakan kudrat Allah lebih sempurna dari kudrat makhluk. Ya kenapa tidak ada yang dikatakan tangan Allah lebih sempurna dari tangan makhluk? Selesai. Karena bagaimanapun ditakwil, akan ada di sana tasbih. Jadi tidak menyerupakan Allah dengan makhluk yang kurang. Maka dan efeknya mentakwil ini adalah apa yang dilakukan oleh orang batiniyah, madhab batiniyah, yaitu mereka bukan cukup mentakwil ayat sifat saja, tapi mentakwil perkara-perkara hari kiamat sekalipun. Surga itu enggak ada, maksud surga itu begini. Yaitu berhisab itu melewati satu mustaqim itu enggak ada, yang maksudnya begini. Ditakwil semua oleh dia. Salat ditakwil oleh dia, oh salat itu adalah maksudnya begini. Ditakwil semua. Oh haji itu adalah berkunjung ke kuburan wali. Ditakwil oleh dia. Ketika dikatakan kenapa kamu takwil, enggak boleh mentakwil. Ini jelas sudah pasti maknanya begini. Dia jawab oleh orang ini, apa alasanmu melarang saya mentakwil ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum seperti kamu mentakwil ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah? Kan sama. Kenapa kamu katakan di sini boleh takwil, di sini tidak? Kan sama-sama firman Allah katanya. Maka gara-gara terbukanya alasan-alasan takwil begini, terjadilah banyak penyelewengan-penyelewengan dari ajaran Al-Quran oleh orang-orang yang ingin merusak ajaran Al-Quran. Baik. Oleh sebab itu para ulama kita sangat tegas. Jangankan perkataan Allah, perkataan manusia saja tidak bisa ditakwil. Tidak menerima takwil itu. Karena akan kacau nanti komunikasi antara orang lain kalau semua ditakwil. Kalau seandainya ada orang tua bilang kepada anaknya, ayah ini kerjanya petani, macul di sawah umpamanya. Lalu dia bilang sama anaknya, hai Ahmad, tolong ambil pena abi di atas, atau ambil pena abi di rumah. Pena abi tolong ambil di rumah. Lalu dia bawa pacul ke ayahnya. Nih ya. Loh, kok pacul kamu bawa? Loh, penanya petani kan pacul ya? Gimana kira-kira? Hah? Masuk gak? Gak mungkin ditakwil-takwil. Kalau begitu ditakwil-takwil, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memiliki kalimat yang sempurna, dan Allah lah yang mengatakan tidak boleh ditakwil, tidak boleh. Dan mencela perbuatan orang Yahudi, yuharifunal kalimat mawadi'ihi, mencela perbuatan Yahudi yang suka merubah-rubah makna kalimat-kalimat perkataan Allah. Kenapa? Karena perkataan Allah perkataan yang sangat jelas. Kalau kita takwil-takwil berarti kita secara tidak langsung telah mengatakan Allah itu tidak pas mencari kalimat-kalimat yang tepat untuk menjelaskan sifatnya. Ini secara tidak langsung kita telah mencela bahasa Allah kan? Telah mengatakan Allah tidak mampu menjelaskan kebenaran dengan bahasa yang lebih gampang, mudah dipahami, sehingga kita harus mentakwil. Loh, wa man asdaqu minallahi haditha? Wa man asdaqu minallahi qila? Siapa yang lebih baik ucapannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang lebih jelas. Sedangkan Allah sudah menyebutkan Al-Quran ini adalah tibyanan, penjelasan. Baik tentang hukum ataupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mentakwil ini, banyak sekali efeknya. Telah merendahkan Al-Quran dan bahasa Allah. Berarti Allah menurut dia tidak mampu bicara lebih pas, memilih kalimat-kalimat untuk menyebut sifatnya. Dan telah mencela Al-Quran, berarti ayat Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang membawa keraguan bagi umat manusia. Bukan kitab petunjuk berarti. Dan telah mencela Rasulullah SAW karena Rasul tidak pernah menjelaskan ta'wil-ta'wil yang mereka ta'wil itu. Berarti Rasul tidak menjelaskan ajaran agama ini secara sempurna kepada umatnya. Telah mencela para sahabat Nabi, berarti para sahabat adalah orang-orang yang bodoh memahami ayat ini karena tidak pernah kenal dengan ta'wil-ta'wil mereka itu. Itu bahayanya ta'wil. Ya. Baik. Kemudian dan tidak boleh ditakwil dengan dua tangan itu dengan kudratain, karena kudrat Allah SWT wahid, wahidah. Wala ala nikmatain, atau ditakwil dengan nikmat. Karena nikmat Allah itu tidak terbatas dengan dua. Ya. Latus nikmat Allah tidak bisa dihitung. Gimana ditakwil dengan kudratain, dengan nikmatain? Tidak bisa. Sebenarnya Allah SWT sebutkan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa. Wa qulu ma qala Allah azza wa jalla fi kitabihi. Semua yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa sahahan rasulihi, ataupun yang hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, binaqlil adil anil adil, yaitu dengan diriwayatkan oleh ulama-ulama yang thiqah, yang adil, seperti al-mahabbah wal masyiah, seperti sifat-sifat yang bicara tentang mahabbah, masyiah Allah dan irada Allah, wadhahak atau Allah ketawa seperti mana dalam hadis, ya, wal farah Allah sifat farah, wal ajab heran, wal bughdu Allah marah, was sakhtu Allah benci, wal kurhu Allah membenci juga bahasa kitanya, ya, kurhu tidak suka, Allah ridha, dan lain-lain dari yang telah jelas Allah sebutkan tentang, ya, yang masaha anillah, yang telah apa-apa yang sahih tentang Allah SWT dari yang terdapat dalam Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW. Wa inna bata anha asma'u ba'dil jahilin, walaupun sebagian orang-orang bodoh tidak kuat pendengarannya untuk menerima ayat-ayat tersebut. Wastauhasyat minha nufusul mu'attilin, dan jiwa-jiwa orang yang kotor itu, ya, nufusul mu'attilin, jiwa-jiwa orang yang mengingkari sifat Allah itu menjadi asing bagi dia ketika menetapkan sifat-sifat Allah itu. Jangan dipandang hal itu menjadi alasan untuk engkau tidak beriman dengan sifat-sifat Allah, ya, umpamanya celaan orang-orang mu'attilin ataupun takwil orang-orang jahilin. Ya, itulah tentang sifat apa itu? Aliyat, ya. Insyaallah berikut nanti sifat an-nafs. Ya. Ini sifat-sifat ini disebutkan oleh beliau dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah serta penjelasan dari para sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhum. Baik, demikian insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.